السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin, Allahumma lakal alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma khufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan sangat penting, oleh karena itu yang harus menjadi selalu parameter kita dalam dunia ilmu, ilmu nafi. Dan kita semua jauh dari sempurna, hadirin. Kalau bahasa Arabnya muqassirun wa muqassirat, enggak maksimal gitu loh. Dan itulah manusia, kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat. Namun kita harus berusaha untuk mewujudkan hafalan dan pemahaman kita ke kehidupan real, dan itulah ilmu nafi dengan segala kebodohan, kekurangan, kekhilafan kita. Dan semoga Allah mengampuni segala kekhilafan tersebut, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita akan masuk hadis pertama dari bab yang sangat penting, babul wasiyah bin nisa, bab wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Dan kita masuk ke hadis yang pertama dalam bab ini, bab Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Hendaknya kalian berwasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Kalimat ini sebenarnya kata para ulama ada empat makna, tapi kita akan bahas nanti insyaallah taala. Fainal mar'ata khuliqat min dhila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja wa an wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang itu bagian atasnya. Jadi yang paling bengkok itu paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu ingin meluruskannya, kamu akan mematahkan tulang itu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu diamkan, kamu biarkan, maka enggak lurus-lurus, tetap aja bengkok. Fastausu bin nisa, maka berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Jadi kalau kamu berusaha luruskan, kamu paksa, patah. Tapi kalau didiamkan, ya gak lurus-lurus gitu. Kalau dipaksa, patah. Kalau keras tuh, dikerasin, patah. Tapi kalau didiamkan, gak lurus-lurus. Fastausu bin nisa, maka berwasiatlah kepada berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Hadirin Allah muliakan, ada dua riwayat lagi, tapi kita bahas riwayat pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan istausu bin nisa'i khairah? Istausu bin nisa'i khairah. Maka berbuat atau saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Katamu istausu bin nisa'i khairah. Maka atau dan berwasiatlah di antara kalian untuk berbuat baik. Kita lihat kalimat pertamanya dari hadis ini, hadirin. Kalimat pertama dari hadis ini, istausu bin nisa'i khairah. Kata para ulama ada empat makna. Makanya kalau kita lihat terjemahan, seringkali enggak sama. Penerjemah ini menjelaskan A, nanti ada yang B, ada yang C, gitu. Karena sesungguhnya makna ini memiliki empat makna. Yang pertama hadirin sekalian, utlubul wasiyata min anfusikum fi haqqihin ay tawasaw fi ma bainakum wa'malu ala tanfidhi hadhihi alwasaya. Maksudnya adalah yang pertama, mintalah wasiat dari diri-diri kalian untuk menunaikan hak wanita. Maksudnya apa? Saling memberikan wasiatlah di antara kalian. Lalu setelah saling kasih masukan, wasiat, nasihat, kalian berusaha menjalankan wasiat tersebut. Kalian berusaha menjalankan wasiat tersebut. Jadi maksudnya kalau kita jadi suami atau jadi ayah atau jadi laki-laki, kakak laki-laki atau apa, itu selain kita belajar Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, itu saling nasihatilah, minta masukan sama yang lain. Gimana sih ngadepin istri gitu loh. Siapa tahu teman kita, sahabat kita punya ilmu yang kita nggak punya, pernah belajar hadis yang kita nggak pernah pelajari, punya pengalaman yang kita belum hadapi. Jadi coba saling nasihatilah, kata Nabi SAW. Dan ini salah satu PR suami pada hari ini. Mungkin kemarin juga. Atau mungkin kemarin lusa. Secara banyak suami sangat tertutup dengan rumah tangganya. Tapi di sisi lain gak bisa ngadepin perempuan juga. Kalau dia bisa ngadepin perempuan dan jago, silakan dia tertutup. Tapi kalau dia gak bisa ngadepin wanita, dia gak bisa ngadepin istrinya, lalu dia tertutup begitu, gak mau konsul, gak mau minta masukan, gak mau ini, gak mau itu, gak mau itu, dan berpikir keadaan baik-baik aja, istausu bin nisa'i khairah. Saling memberikan nasihatlah di antara kalian, lalu berusaha wujudkan, berusaha amalkan nasihat tersebut. Itu hal pertama. Dan itu PR. Makanya coba lihat di masyarakat secara umum, ya, secara umum, enggak semuanya. Atau tanya ustaz-ustaz kita, yang paling banyak konsul rumah tangga itu siapa? Wanita. Istri. Itu istrinya bisa nangis-nangis depan apa? Seorang ahli ilmu dan guru, itu kalau ketemu suaminya, gimana kabar keluarganya, Pak? Baik, alhamdulillah baik. Gitu. Suaminya memang baik. Istrinya kemarin nangis-nangis. Kayak semuanya baik-baik aja. Enggak. Dan benar ada masalah. Walaupun bisa jadi itu salah istri juga. Tapi apakah kita sudah ngerti menyikapi kesalahan istri kita? Istausu bin nisa'i khairah. Istausu bin nisa'i khairah. Saling kasih nasihat lah. Banyak kalian gak ngerti tentang bagaimana menyikapi wanita, bagaimana berinteraksi dengan mereka. Atau misalnya nyikapin anak perempuan. Banyak ayah berpikir, ah itu urusan ibunya, itu urusan emaknya, itu urusan mamanya. Kalau ditanya gimana anak laki, baik, aman, gitu. Ya oke lah, gak ada masalah. Padahal anak perempuannya misalnya mulai suka sama laki-laki, lalu gak terkontrol, lalu ada hubungan dengan yang offset dengan lawan jenis dan seterusnya, nah, ayahnya gak ngerti apa-apa. Karena gak bisa ngadepin anaknya, dan bisa jadi salah satu penyebab anaknya demikian karena kehilangan sosok ayah di keluarga. Akhirnya si anak perempuannya nyari sosok lain di luar. Gitu. Ketemulah misalnya Mas Musang gitu loh. Nah, Mas Musang ini bulunya bagus kayak domba-domba gitu, hadirin. Terus semua dimainkan sama Mas Musang ini. Dan ayahnya bilang, "Oke, baik, baik." Nah, itu jadilah apa yang terjadi gitu loh. Ketika dites strip 2, hadirin. Warna apa? Warna biru ya. Hah? Penjuang strip biru kan? Gak ngerti. Ya Allah, berarti pas waktu itu istri antum tak sendiri, berarti antum gak ngerti dong. Benar kan warnanya apa? Warnanya apa? Kiral bingung, ini apa aja? Warna biru. Secara umum ya, mungkin ada warna lain. Kita aja gak tahu warnanya apa, ya Allah. Benar-benar ini suami. Kan gitu. Aku kayaknya mau tes, udah kamu mau tes dulu, nah, tes dulu, nanti kasih tahu aku gitu. Saling kasih nasihatlah di antara kalian. Mas, banyak di antara kita enggak tahu cara ngadepin wanita. Banyak di antara kita enggak tahu ngadepin istri. Atau konsullah kepada ahli ilmu dan seterusnya. Minta masukan. Itu makna pertama. Yang kedua, utlubul wasiyata min ghairikum bihinna. Wa makna dhalika anna man yatlubul wasiyata min ghairihi alaihi an yakuna qudwah fi dhalika. Makna yang kedua, mintalah wasiat dari orang lain untuk untuk menunaikan hak wanita. Jadi minta wasiat ke orang lain. Maksudnya apa? Ada perbedaan sedikit. Man yatlubul wasiyya min ghairihi alaihi an yakuna qudwatan fi dhalika. Barang siapa meminta wasiat dari orang lain atau dari selain dia, maka dia harus menjadi teladan dalam hal tersebut. Jadi dia harus jadi teladan. Jadi jangan cuma ngomong doang, atau jangan jadi pembicaraan angin lalu aja. Iya, ini bini gue begini-begini. Oh, lo gini-gini aja bro, bla bla bla bla. Tapi dijalanin enggak. Dan jadi teladan enggak. Harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Jadi yang kasih masukan harus jadi teladan, yang dikasih masukan nanti dia jadi teladan di rumah tangganya. Gitu loh. Kan dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, salah satu tugas pemimpin apa? Jadilah teladan. Jadi artinya apabila terjadi perbincangan di antara para suami tentang bagaimana sih ngadepin wanita, bagaimana ngadepin istri, atau ayah bicaranya, gue ini punya anak perempuan udah mulai masuk remaja, gue khawatir banget dengan pergaulan ini dan seterusnya. Itu artinya ini pembicaraan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Ini pemimpin-pemimpin yang ketemu nih gitu. Nah, pemimpin itu harus jadi teladan. Harus jadi teladan. Jadi ini menarik. Sangat menarik. Jadi jangan malu minta nasihat sama yang lain. Dan jadilah teladan. kenapa banyak suami atau laki-laki menutup masalah rumah tangganya, dan dia tidak selesaikan juga, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tapi dia menunjukkan seolah-olah semua baik-baik saja. Itu karena banyak di antara kita berpikir bahwa kalau kita membahas masalah rumah tangga kita, berarti kita gagal jadi pemimpin, gagal jadi suami. Jadi ini masalah pride seringkali, gitulah, masalah gengsi. Masalah gengsi, berarti saya gagal, dan itu ditutup, dan bukan begitu caranya. Mau ditutup kayak apapun, hadirin, hari kiamat nanti, yaumatu belas sarair, itu hari dimana seluruh rahasia diungkap dan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada gunanya. Yang berguna itu kita selesaikan masalah kita, kita cari solusi, kita cari masukan, bicara dengan orang yang lebih berpengalaman, bicara dengan orang yang lebih punya ilmu, bicara dengan orang yang kita lihat jauh lebih bijak daripada kita. Adapun seakan-akan semua berjalan dengan normal, enggak. Wong ini Nabi SAW pertama kali menasihati siapa? Sahabat kan. Siapa yang lebih pintar daripada sahabat? Siapa yang lebih menghargai wanita dibanding sahabat? Radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang lebih memuliakan wanita dibanding sahabat radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa yang lebih maksimal mengejar angka 10 dibanding para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu? Itu saja masih diperintahkan Nabi SAW. Coba sharing lah. Sharing pengalaman, kasih masukan. Gimana cara ngadepin? Bagaimana cara mendidik? Bagaimana cara ini? Mereka paling ngerti. Mereka paling ngerti. Dan sejarah mencatat di masa mereka lah wanita paling dihormati, paling dimuliakan. Nah itu aja masih disuruh saling berbagi dan suruh jadi teladan. Nah gimana dengan kita? Yang dia banyak di antara kita gak ngerti bagaimana menyikapi wanita. Maka harus belajar, dan harus terbuka, harus saling kasih nasihat. Sebagaimana kita harus selalu minta pertolongan sama Allah. Adapun makna yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Makna yang ketiga, anna Rasulullah SAW yaqul iqbalu wasiyati fihin wa'malu biha wal amr lil wujub fatakunul wasiyah wajibah. Makna yang ketiga, terimalah wasiatku tentang wanita atau tentang hak-hak wanita, tentang mereka, dan amalkan. Dan perintah ini melahirkan hukum wajib. Jadi wajib. Jadi terimalah wasiatku kalau aku menjelaskan tentang wanita dan menjelaskan tentang hak-hak wanita. Kerjakan. Dan itu hukumnya wajib. Wajib. Kita menerima wasiat Nabi SAW ketika Nabi SAW berbicara tentang wanita itu dan mengamalkannya wajib. Dan inilah PR kita, bagaimana kita mengedepankan wahyu dan sunnah Nabi SAW dibanding gengsi, dibanding arogansi. Karena hukumnya wajib. Makanya ini pentingnya menjadi suami dan ayah yang belajar agama, yang soleh, yang berilmu. Mereka tuh berinteraksi dengan istri dan anak-anak mereka bukan dengan power mereka, bukan dengan hak veto mereka atau kemampuan mereka melakukan apapun, tapi mereka berinteraksi dengan istri mereka dan anak-anak mereka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tuh ini wajib. Mereka baik sama istri mereka bukan karena takut sama istri mereka. Mereka rijal, mereka pemimpin. Tapi mereka tahu bahwa saya harus tunduk pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan saya A, maka saya A, kalau B maka B, kalau C, kalau C, kalau toleransi, toleransi. Kalau saya harus tegas di sebuah kotak, saya harus tegas di sebuah kotak. Dan bagi jamaah atau jamaah wanita yang masih single, makanya ini pentingnya mencari suami yang mengerti ilmu, yang soleh, dan berusaha mengamalkan. Jadi nanti kita tuh dipimpin dengan sosok yang gak akan arogan, yang terkontrol gitu loh. Yang paling susah kan kalau kita dipimpin sama orang yang gak ada yang kontrol dia, itu susah. Ya dia suka, gampang suka-suka. Tapi kalau kita menikah dengan pemimpin yang terkontrol, terkontrol dengan Al-Quranul Karim, terkontrol dengan Sunnah Nabi SAW, aman. Gak usah khawatir. Gak usah ngoprek-ngoprek handphone. Karena terkontrol. Karena dia lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu dia macam-macam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah dia tahu Allah melihat dan mengetahuinya? Dia macam-macam, ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Dan dia akan terima wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terima. Karena dia bahas hadis ini, dia ngajar Riyadhus Shalihin dan dia berusaha mengamalkan. Dan di antara hadis Riyadhus Shalihin ada hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Hurairah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Terimalah wasiatku, salah satu makna. Makna yang keempat, irfaqu bihinna wa ahsinu usyratahunna. Wa kullu hadhil ma'ani matluba wa la tata'arud. Makna yang keempat adalah berlemah lembutlah dengan mereka dan berikanlah yang terbaik untuk mereka. Cari nilai 10. Itu maksudnya. Lagi-lagi Nabi SAW menggunakan atau menjelaskan pentingnya mu'asyarah, asyar 10. Jadi lemah lembutlah dengan mereka dan berikan yang terbaik untuk mereka. Bukan hanya bersikap baik, berikan yang terbaik buat, berikan yang terbaik buat istri kita. Dan berikan yang terbaik bukan memanjakan, hadirin. Bukan memanjakan, sebuah kekeliruan besar. Bukan buka semua pintu akses sehingga akhirnya offside. Bukan kasih nafkah unlimited. Bukan. Kasih yang terbaik adalah buat istri kita bahagia dunia dan akhirat dengan level yang paling tinggi. Dan untuk bahagia dunia akhirat, ini bukan tentang uang, ini tentang iman, ini tentang ketakwaan, ini tentang ibadah, ini tentang akhlakul karimah. Karena istri kita gak bisa bahagia dengan uang, gak bisa bahagia dengan harta, gak bisa bahagia dengan perhiasan. Ia hanya bisa bahagia dengan iman, dengan ibadah, dengan amal saleh. Lalu kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Hadirin Allah muliakan, itu empat makna. Jadi yang pertama apa? Saling memberikan wasiat di antara kalian, saling sharing pengalaman, sharing ilmu, bagaimana menyikapi, memimpin, dan membenahi istri dan anak-anak perempuan atau wanita misalnya. Atau misalnya ibu, sebagian ulama menjelaskan hadis ini berkaitan dengan ibu juga. Gimana sih ngadepin ibu gitu? Kalau misalnya ibu udah tua, pengen ini, pengen itu, tak tanya lah sama yang lain. Tanya para senior, gimana ngadepin ibunya? Jangan sampai karena kesoktauan kita, kita durhaka. Jadi, sekali lagi, tanya saling ketika atau untuk memenuhi hak wanita. Dan khususnya sekali lagi istri kita, tanya bagaimana menyikapi mereka. Bagaimana menyikapi atau bersama anak perempuan. Terus yang kedua, minta nasihat sama orang lain. Dan jadilah teladan. Jadi kalau laki-laki dan suami berbicara tentang rumah tangganya atau tentang bagaimana menghadapi istri, ini berarti pembicaraan para pemimpin dalam menyelesaikan dinamika di dalam negeri. Jadi bersikaplah sebagai pemimpin, dan pemimpin harus jadi teladan. Kita dulu yang mulai. Lalu yang ketiga, terima wasiat dari saya. Yang keempat, berlemah lembutlah dan berbuat baiklah dengan mereka, atau berikan yang terbaik untuk mereka. Makanya hadirin Allah muliakan, sebagian itu melihat hadis ini untuk merendahkan perempuan, tulang yang bengkok segala macam, dan hadis ini ditujukan secara khusus untuk mereka. Padahal banyak para ulama, sekali lagi, padahal banyak para ulama mengatakan hadis ini itu untuk laki-laki lebih dibanding untuk perempuan. Dan secara khusus sebagian ulama mengatakan diantara faedah itu ar-rijal, itu di antara buku yang mensyarah Riyadhus Shalihin atau mensyarah hadis ini hadis titik beratnya kepada laki-laki. Bagaimana memimpin wanita, dan bagaimana menyikapi wanita, dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk wanita. Dan ini pesan ini harus clear. Saya bacakan salah satu keterangan para ulama ya. Inna khitaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits muwajjahun lirrijal. Yang diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini itu ke laki-laki, ke suami. Yang poinnya adalah suami harus mengerti kondisi wanita, karakternya, plus minusnya. Sehingga dia bisa memenuhi hak wanita tersebut. Dan dia bisa bersikap baik, dia bisa lemah lembut dan memberikan yang terbaik untuk wanita itu, atau istri dan anak-anak, atau ibu. Itu poin. Dan saya bacakan langsung keterangan para ulama kita. Inna khitab Rasul fi hadzal hadits muwajjah lirrijal. Bukan seperti sebagian pihak yang justru menjadikan hadits ini menyinyir wanita. Ya biasa bengkok udah. Loh, ini buat Anda. Atau ditembakkan ke istrinya. Sedangkan dia pun enggak ngerti itu hadits, apalagi mengamalkan hadis itu. Jadi sebagian suami menembakkan hadis ini ke istrinya, padahal ini hadis buat Anda. Inna khitab Rasulullah fi hadzal hadits muwajjahun lirrijal. Yang dituju sama Nabi SAW dalam hadis ini ke laki-laki. Makanya kan empat mana itu semua laki-laki. Istausu bin nisa'i khairan. Itu semua ke laki-laki. Dan ini opening hadis ini. Sekaligus inti dari hadis ini. Dan coba buka lagi hadisnya. Kalau opening dan closingnya sama. Istausu bin nisa'i khairan. Fastausu bin nisa'. Itu. Pembukaan dan penutupannya sama. Sama. Inti dari hadis ini itu awal dan akhir. Dan dibuat sama sama Nabi SAW. Istausu bin nisa khaira fastausu bin nisa. Diingetin lagi di penutupannya Nabi SAW ingetin lagi saling sharing dalam masalah ini. Minta nasihat dan jadi teladan. Terima wasiatku, diterima ya wasiatku ya. Berbuat lemah lembutlah dan kasih yang terbaik buat wanita dan istri kalian. Maka pertanyaannya, kita sudah amalkan atau belum? Sebagaimana wanita atau istri diwajibkan taat sama suami. Clear. Kita gak memihak. Clear. Istri udah jelas wajib taat kepada suami kecuali maksiat. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berikan yang terbaik buat mereka? Ini bisa disampaikan karena kita insya Allah akan kita lanjutkan hadis ini, karena ternyata ada 4 makna dari kalimat dan penggalan pertama. Apa yang dimaksud dengan tulang rusuk atau tulang rusuk yang bengkok pada hadis ini, dan bagaimana berinteraksi, dan apa pesan yang ingin disampaikan? Karena hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang tadi kita katakan, bahwa hadis ini ditujukan ke laki-laki sebelum ke wanita. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Dan ulama mengatakan hadis ini bukan untuk merendahkan wanita, bukan untuk memarjinalkan mereka, bahkan hadis ini untuk memuliakan wanita. Apa maksudnya? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.